Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi wa sara bi nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di masjid, di antara masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, di majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita diberi taufik dan diberi kemudahan untuk mengamalkan, mempraktekkan setiap ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibadah puasa di bulan Ramadan ini sebenarnya bukan hanya ibadah fisik, bukan hanya terkait dengan ritual yang sifatnya itu amaliyah, berupa amalan. Bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, ya, meninggalkan pembatal-pembatal puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya, itu termasuk. Tetapi bukan hanya itu. Ibadah puasa itu ternyata kalau kita melihat ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara terkait dengan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, ternyata juga memberikan porsi penanaman akidah yang benar, penanaman keyakinan yang lurus, membenarkan keyakinan seorang muslim, ya, dan memperkuat akidah seorang mukmin. Jadi bukan hanya sekedar amaliyah, apa namanya, anggota tubuh meninggalkan makan, minum, dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Tidak. Nah, ini yang barangkali jarang di antara kaum muslimin yang memperhatikan sisi-sisi akidah, sisi-sisi masalah tauhid, sisi-sisi masalah keyakinan yang benar yang ditanamkan oleh Allah dan Rasulnya dalam ibadah puasa ini. Nah, barangkali pertemuan kita kali ini sedikit memberikan isyarat atau contoh sebagian dalil-dalil yang juga memberikan penanaman dan pendidikan akidah atau keyakinan di dalam Islam. Sebelum kita melihat atau membaca beberapa dalil, ya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang masalah puasa, tetapi juga di situ ada penanaman masalah akidah, masalah keyakinan. Nah, sebelum kita satu persatu membaca itu, barangkali perlu saya ingatkan terkait dengan bagaimana seorang mukmin, seorang muslim itu memiliki atau mengambil akidahnya. Bagaimana seorang muslim itu berkeyakinan. Ya. Seorang mukmin, seorang muslim, keyakinannya, akidahnya itu benar-benar diambil hanya dari Allah dan Rasul-Nya. Diambil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak kemudian mengambil keyakinan-keyakinan dari katanya orang ini, apalagi jirine, ya, atau mengambil keyakinan dari kayaknya, atau keyakinan yang diambil dari orang-orang yang mendapatkan wangsit dari para jin. Yeah. Karena keyakinan-keyakinan itu biasanya umumnya terkait dengan perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga. Sesuatu yang tidak kasat mata. Yeah. Istilahnya perkara lembut. Nah, tetapi orang lembut hantu ya. Tapi di antaranya itu. Nah, seorang mukmin, seorang muslim itu mengambil akidahnya, keyakinannya itu benar-benar hanya bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Ini satu. Kemudian poin yang lain, keyakinan yang diambil dari Al-Quran dan hadis itu dipahami, diyakini sebagaimana adanya. Bagaimana Allah menyampaikan, seperti apa Allah menjelaskan, ya sudah diterima apa adanya. Tidak kemudian lah, kayaknya tidak masuk akal. Kemudian direka-reka, oh berarti maksudnya kayak kie. Tidak. Yang istilah para ulama bukan melakukan tahrif. Menjauhi sikap tahrif atau takwil. Yaitu menyimpangkan makna ke makna yang lain. Karena tadi dianggap tidak masuk akal. Ya. Tetapi seorang mukmin, seorang muslim itu, apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasul-Nya, meskipun tidak masuk akal, tetap diyakini dan tetap diimani. Itulah beda seorang mukmin dengan orang yang kafir. Nek wong kafir niku nggih. Nek urung masuk akal ora diterima. Makanya kisah Isra Mi'raj nggih. Menurut orang-orang kafir ora masuk akal, masuk suwengi tok. Nggih. Mekah tekan Syam. Padahal naik perjalanan naik kendaraan kuda atau unta aja berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Masak sewengi tok tekan Kana. Apa maning terus munggah ning langit pitu. Lah, orang masuk akal menurut mereka akhirnya tidak diyakini, tidak dipercaya. Tetapi seorang mukmin, seorang muslim ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya itu menyampaikan, maka seorang mukmin, seorang muslim ia menerima, meyakini. Karena Allah dan Rasul-Nya yang paling tahu. Nggih. Kita, akal kita terbatas, pengetahuan kita terbatas. Maka apa saja yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya harus diyakini. Nah, demikian pula di sini nanti akan kita bicarakan terkait dengan sebagian daripada ayat-ayat ataupun hadis yang terkait dengan masalah puasa yang sebenarnya mengandung penanaman akidah. Yang pada hakikatnya berisi bagaimana meluruskan dan membenarkan keyakinan seorang muslim. Contoh yang pertama barangkali. Hadis yang sering kita dengar di bulan Ramadan ini. Hadis yang ma'ruf. Yaitu sabda Nabi SAW. Sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Sering mireng niki, Mbok, pas Ramadan. Nah, sering. Man shoma Ramadhana, siapa saja yang dia puasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban. Karena iman dan karena ihtisab. Nah, nanti kita jelaskan apa itu iman, apa itu ihtisab. Siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi, akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Nabi tidak mengatakan man shoma Ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, tidak hanya kayak gitu. Jadi Nabi tidak mengatakan siapa yang puasa bulan Ramadhan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tidak mengatakan kayak gitu. Ada tambahan. Orang mungkur puasa tok. Nih. Tetapi puasanya itu imanan wahtisaban. Bukan sekedar puasa. Puasa yang didasari iman dan ihtisab. Nah, apa itu iman dan ihtisab? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya misalkan di sini perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, "Al-muradu bil iman al-i'tiqadu bi haqqi fardiyati shaumi." Yang dimaksud dengan iman yaitu meyakini tentang benarnya kewajiban puasa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngiman, beriman kalau puasa Ramadan ini wajib. Sing wajibkan sinten? Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin meyakini ini adalah kewajiban dari Allah, maka dia lakukan. Bukan karena disuruh Pak Dokter, ya. Kamu punya penyakit, nah puasalah. Bukan karena itu, ya. Bukan juga karena hal-hal yang lain. Ada yang nyuruh, misalkan gurunya, kalau puasa. Bukan sekedar itu. Ya. Bukan datang ke orang yang dianggap pintar. Nah, kamu kalau pengen usahamu berhasil, ya. Atau hajatmu tertunaikan, ya puasa. Bukan, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Karena kita tahu itu perintah dari Allah, kemudian kita melakukannya. Ini yang pertama, iman. Kemudian yang kedua, ihtisaban. Ihtisab itu mengharapkan balasan. Maksudnya hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharapkan balasan dari orang lain, bukan ingin dipuji. Lah kayak siki melu puasa po. Dipuji ndak? Atau supaya orang dicela, lah melu puasa lah kenapa sih? Wah, tanggane kancane liyane pada puasa, masa orang melu puasa? Mbok diomong lah. Bukan karena itu. Karena iman dan ihtisab. Nah, dua poin ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hakikatnya adalah mendidik, membina kita agar kita itu meyakini yang pertama tadi, hak untuk memberikan syariat, hak untuk membuat aturan yang harus ditaati itu adalah Allah. Ini keyakinan yang harus dipupuk, yang harus dikuatkan. Tidak ada seorang pun atau satu makhluk pun yang berhak membuat aturan-aturan, ya. Membuat ini harus, ini tidak harus, membuat aturan harus kayak gini, harus kayak gitu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. meyakini bahwasanya yang berhak mengurusi makhluknya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berhak mengatur makhluknya harus kayak gini adalah yang menciptakan makhluk itu, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sebagaimana dalam ayat yang sering kita dengar juga dalam surat Al-A'raf, ya, ayat 54, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah hanya milik Allah al khalqu wal amru, penciptaan dan pengaturan. Hak mencipta alam semesta ini termasuk manusia, itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang bisa menciptakan. Termasuk al-amru, mengurusi urusan makhluknya ini adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mengurusinya. Nah, ini harus kita yakini. Maka kalau ada hukum, ya, yang itu bukan selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada aturan yang datang bukan selain apa? Selain dari Allah subhanahu wa ta'ala, aturan yang datang dari selain Allah, hukum yang datang selain dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus dicocokkan dengan hukum yang datang dari Allah. Kalau tidak bertentangan dengan hukum Allah, kalau hukum itu selaras dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, maka diterima. Tetapi kalau ada aturan, ada hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, maka itu berarti tidak wajib untuk ditaati. Nah, oleh karena itu dalam ayat yang sering kita dengar, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan juga kepada para pemimpin kalian, para penguasa kalian yang mengurusi urusan kalian. Kita tahu di dalam ayat ini, taat kepada Allah disebutkan secara mutlak. Ati'ullaha, taatlah kepada Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerintahkan dari hawa nafsunya. Apa yang Rasul sampaikan, apa yang Rasul perintahkan, itu adalah wahyu dari Allah. Ya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dalam surat An-Najm. Tidaklah dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu mengucapkan dari hawa nafsunya, tidak. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain yang beliau sampaikan adalah wahyu yang telah Allah wahyukan kepada beliau. Makanya taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya itu mutlak. Adapun yang lanjutannya, wa ulil amri minkum, ini kata wa ati'u tidak diulangi. Dan juga kepada para pemimpin kalian. Nah, maknanya apa? Taat kepada para pemimpin ini memang kewajiban yang harus kita taati. Ya, para pemimpin, ya, presiden dan jajarannya, Pak Gubernur dan semuanya, intinya pimpinan dari yang tertinggi sampai yang terendah, RT, RW, ya, harus ditaati. Kalau memerintahkan perkara-perkara yang baik, selama tidak melanggar syariat, harus dan wajib untuk ditaati, tidak boleh membangkang. Ya. Ini prinsip seorang mukmin. Ya. Apalagi kemudian demo, itu sebenarnya bukan ajaran Islam, aslinya ajaran dari luar. Terus kaum muslimin melu-melu, yang intinya menentang kebijakan pemerintah penguasa. Ada cara-cara yang baik, yang benar, yang tidak melanggar syariat untuk menasihati penguasa, untuk meluruskan penguasa, tapi tidak dengan cara seperti itu. Yang pertama kali melakukan demonstrasi dalam sejarah Islam adalah orang-orang Khawarij atas pengaruh dari orang-orang Yahudi. Nah, yang menyebabkan terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari luar, dari Yahudi yang disusupkan melalui sebagian kaum muslimin yang berpengaruh, yang berpemahaman khawarij, ya, kalau di zaman kita pemahaman terorisme itu. Nah, bukan dari Islam, justru yang awal kali merusak Islam. Tapi kembali kepada permasalahan kita, yaitu terkait bahwasanya dalam masalah memberikan aturan hukum, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya terkait dengan puasa misalkan, yang tidak boleh dilakukan ketika siang hari, bulan Ramadan apa saja? Makan, minum, ya, berhubungan suami istri atau yang lainnya. Hal-hal yang lain yang jelas, sebagaimana kita ketahui. Dari mana itu aturannya? Dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang melarang ini, melarang itu, padahal bukan dari Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh diterima. Misal ada yang mengatakan, nek puasa, ya, aja buang angin di dalam air. Misal, nek buang angin yang jero banyu, batal puasane. Ini tidak bisa diterima. Kenapa? Karena bukan datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, misalkan gitu. Jadi harus jelas ini itu aturan dari siapa. Kemudian itu semuanya boleh di malam hari. Itu pun yang menentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Makan, minum dan yang lainnya itu boleh di malam hari. Kemudian di siang hari tidak boleh. Yang menentukan adalah Allah. Terus ada orang yang berpikir, lah beratlah puasanya, dibalik baiklah puasanya nak bengi. Nak rinak mangan, minum, apa baik entuk nak bengi nak puasa, dibalik. Ada orang yang membuat aturan seperti harus ditolak. Kenapa? Itu menyelisihi, bertentangan dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dibalik misalkan lah puasane anu lah, aja Ramadan lah, ganti ulan sing liyane lah, ulan suro bae lah puasane. Yang tidak bisa diterima. Kenapa? Karena yang membuat aturan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun jika ada aturan selain dari aturan Allah, apalagi jelas bertentangan dengan aturan Allah, harus ditolak. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Demikian juga misalkan, aturan terkait dengan memulai Ramadan. Lah, ribet teman mulai Ramadan, dadak ru'yah-ru'yah segala. Ya. Dadak repot-repot, ngelengi. Lah. Hilal. Misal, ya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan terkait dengan hilal. Hilal bulan Ramadan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian, mulailah puasa ketika melihat hilal bulan sabit yang pertama kali muncul, ya. Awalnya tidak kelihatan itu bulan, tapi kemudian muncul kecil. Nah, itu hilal di awal bulan, menunjukkan awal bulan. Ya. Kemudian kata Nabi, wa aftiru li ru'yatihi, dan berfitrilah ketika melihat hilal juga, hilal bulan Syawal. Kemudian ada orang yang bikin aturan barangkali, lah ribet lah, orang jelas, orang katon, hilal cilik temen, susah didelengi, sing gampang bae lah. Dimulai dari pertengahan bulan boleh gampang. Bulan purnama kan jelas bulat. Mulai ini pas bulan bulat, mengko akhirnya juga pas bulan bulat. Misalnya ada yang bikin aturan kayak gitu. pun juga tidak bisa diterima. Kenapa? Karena bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan Ramadan. Nah, kalau yang seperti ini kita terapkan dalam ibadah puasa di bulan Ramadan, maka harusnya sikap seperti ini juga kita terapkan pada ibadah-ibadah yang lainnya. Dalam masalah sholat misalnya, yang memberikan syariat sholat, yang membuat aturan sholat itu Allah dan Rasulnya. Maka tidak boleh ada orang-orang bikin aturan sholat cewek, bikin tata cara sholat sendiri, bikin aturan tentang sholat sendiri. Tidak boleh. Terkait dengan waktunya sudah ditentukan. Terkait dengan syaratnya kudu wudu disit. Lah kemudian lah wudu susah lah, enggak kayak kue cuci tangan tok kulit cukup. Nah, misal cuci tangan karo cuci kaki, ya kan? Cuci kaki supaya masuk masjidnya bersih, cuci tangan nek salah mandine ora pada jijik. Ah, wis cukup lah. Liane ta ora usah. Ya enggak bisa, itu aturan dari Allah sudah kayak gitu. Enggak boleh ada orang bikin aturan baru. Demikian juga masalah salat lah. Sholat susah teman, dada anak ruku, anak sujud, berdiri, tok tulis cukup. Apa yang sepenting, eling lah. Lah, dada ngadep nang kiblat, madep ngulon, lah, madep ngetan, madep ngalor, ngidul, podo bae lah. Mbok, Allah juga, kemanapun juga bisa menghadap Allah. Nah, tidak bisa seperti itu. Karena yang membuat aturan adalah Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta ini, yang berhak membuat aturan juga Allah. Dalam sholat. Dalam ibadah-ibadah yang lain juga kayak gitu. Maka, sebagaimana di dalam puasa kita hanya mengikuti aturan dari Allah dan Rasulnya, maka dalam ibadah-ibadah yang lain pun demikian. Dalam sholat, ya. Dalam zakat, nanti bayar zakat pun kayak gitu, dipelajari bagaimana bimbingan Allah dan Rasulnya. Aja cuman jerene, jerene, jerene. Nggak cukup. Jerene itu kata siapa? Yang terpenting adalah kata Allah dan Rasulnya. Nah, demikian juga ketika seorang mau melakukan umroh, melakukan haji, dipelajari bagaimana Allah dan Rasulnya membimbing dan mengarahkan. Bukan hanya sekedar melu-melu tok, ya. Jadi buntut. Nek sing diikuti bener, ya nek ora. Tayyib barakallahu fikum. Dalam masalah ibadah, kita harus meyakini yang berhak membuat aturan ibadah itu hanya Allah. Maka kita pun demikian juga. Sebagaimana tadi kita meyakini bahwasanya tidak ada seorang pun yang boleh membuat reka-reka ibadah, memodifikasi ibadah, maka kita pun demikian, kita sendiri juga tidak boleh aja gawe aturan dewek, ya. Tidak boleh buat aturan sendiri, ya. Tata cara sholat dewek tidak bisa. Nah, ini adalah pendidikan akidah di dalam puasa. Sebagaimana ya dalam puasa kita hanya mengikuti aturan Allah, maka dalam ibadah-ibadah yang lainnya pun harus mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Nah, maka ucapan siapapun, entah itu Pak Kiai, Pak Habib, Pak Ustaz, Pak Imam, atau Pak siapapun, harus memiliki dasar dari Al-Quran dan Hadis dalam masalah ibadah. Ora kur jerene, jerene. Ya, bukan. Nah, tayyib. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua tadi, ini kan terkait dengan bahwasanya aturan itu hanya dari Allah. Yang berhak mengatur itu hanya Allah. Kemudian sisi yang kedua tadi adalah terkait dengan ihtisab. Hanya mengharapkan pahala dari Allah. Kalau puasa kita lakukan itu hanya karena Allah. Ya. Kita puasa kan tidak ada yang tahu. Seandainya seseorang misalkan masuk ke kamar, ngunci kamar, terus mangan sampai wareg, ya. Orang masih ngerti. Ya. di kamar mandi minum air, ya pura-pura kumur tapi sekalian minum. Tidak ada yang tahu hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Dilatih melakukan sesuatu itu hanya karena Allah. Bukan karena supaya dapat pujian dari orang, ya. Bukan supaya menghindari celaan orang di sekitar, bukan. Nah, kalau yang seperti ini itu kita terapkan pada puasa, benar-benar puasa kita itu hanya karena Allah, hanya karena mengharapkan balasan dari Allah, maka ini adalah pendidikan. Maka hendaknya seperti itu juga amalan-amalan kita yang lainnya, ibadah kita yang lainnya. Sholat kita harusnya pun demikian. Jangan sholat datang ke masjid supaya dipuji. Oh, siki pak kae berangkat sholat jamaah nang masjid kok. Sregep kae masya Allah. Bukan, bukan supaya untuk mendapatkan pujian. Kemudian maca Quran. Lah kae dan merdu temen ya suarane. Apik temen tajwidi lah. Pinter ya maca. Bukan untuk dipuji, bukan. Ya. Bukan. Azan kemudian supaya dipuji. Wah kayak azan nih Jan. Kayak nek misalnya melu lomba tuh itu hadiah 2 miliar. Nah misal. Bukan, bukan untuk itu. Benar-benar melakukan ibadah itu hanya mengharapkan balasan dari Allah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika seseorang itu melakukan ibadah misalkan sedekah, bukan supaya dianggap sebagai orang yang dermawan, ya, enggak, bukan untuk itu. Orang berangkat haji atau umroh supaya dipanggil Pak Haji Bu Hajah, bukan. Nek orang disebut Pak Haji, orang disebut Bu Hajah, terus merengut, ya, nesu, kesuh, nah ini bahaya. Ya. Sudah besar biayanya, tenaga yang dihabiskan juga tidak ringan, ya kan ibadah haji itu berat, susah. Waktunya juga lama, habis tenaga, habis waktu, habis modal. Tapi kalau tidak dapat apa-apa kan ya em-eman. Sementara Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengendika, beliau bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan min qalbi wabtughiya bihi wajhu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sebuah amalan, amalan ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali jika ikhlas karena Allah, hanya mengharapkan wajah Allah, hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima kan eman-eman. Sudah capek-capek, habis modal, habis uang, habis tenaga, tapi tidak dapat apa-apa. Ya, bahkan mendapatkan dosa. Ya, mendapatkan dosa. Karena yang namanya amalan ingin dipuji, ingin disanjung, itu berarti amalan yang riya. Sementara riya itu termasuk syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Ya, mensekutukan Allah tetapi tidak sampai keluar dari Islam. Itu syirik kecil. Kemudian para sahabat pun bertanya, apa itu syirik kecil yang dimaksudkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, ar-riya. Riya itu syirik kecil yang dimaksudkan. Di dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan contoh. Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazarir rajuli minhu. Seseorang berdiri melakukan sholat, kemudian memperbagus sholatnya disebabkan karena ada orang yang melihatnya. Nah, Karena ada yang melihat ono sing delengi, kemudian sholat digawe khusyuk, digawe tenang, digawe suwe. Nah, bahaya. Ini amalan yang riya. Yang paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menimpa umat ini. Nah, karena sekecil apapun riya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan, perbuatan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dan kata para ulama, sekecil apapun syirik itu lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar. Nah, tayyib kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini. Maka ketika di bulan Ramadan ini kita dididik untuk ikhlas, maka demikian pula ikhlas ini kita terapkan pada amalan-amalan kita yang lainnya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit barangkali tambahan sedikit yang lain sebelum kita tutup. Ada hal lain yang bisa kita petik dari puasa di bulan Ramadan, yaitu terkait dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terkait dengan kebiasaan melakukan sahur. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkait dengan sahur dan berbuka. Terkait dengan sahur, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tasaharu, sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah, karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab itu adalah makan sahur. Ahlul kitab juga puasa, tapi tidak ada syariat sahur aslinya. Kalau zaman sekarang mereka sahur, ya tidak tahu. Tapi aslinya mereka itu tidak melakukan makan sahur. Itu syariat mereka. Nah, yang membedakan syariat kita, syariat Islam dengan syariat ahlul kitab itu adalah puasanya. Sama-sama puasa, tapi bedanya diantaranya adalah makan sahur. Nah, kata para ulama, ya, di sini terdapat sisi akidah. Yaitu apa? Hendaknya seorang muslim itu membedakan diri dari orang-orang yang non-muslim. Orang melu-melu. Ya. Tidak kemudian sengaja madani wong non-muslim. Nah, seorang muslim memiliki ciri khas. Dia bangga dengan identitasnya sebagai seorang muslim yang berbeda dengan umat-umat yang lainnya. Dan banyak syariat itu yang intinya adalah supaya berbeda dengan orang di luar Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengendika, ya, beliau bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang dia itu sengaja niru-niru. Ya, sapa bae sing sengaja niru-niru, nyonto-nyonto kaum yang lain, ya, umat yang lain, maka dia digolongkan dengan umat itu. Digolongkan dengan umat itu. Nah, kata para ulama, ini menunjukkan, ya, meniru-niru ajaran agama yang lainnya itu termasuk dosa besar. Ya, makanya seorang muslim harus dia itu bangga tentang, ya, sendirinya atau berbedanya dia dengan umat yang lainnya. Harus bangga, harus menampakkan perbedaannya. Jangan kemudian malah jadi apa namanya samar antara sing muslim dengan sing non muslim. Nah, enggak. Tetapi harus menampakkan perbedaan. Ini diantara tujuan apa namanya puasa, sehingga puasanya pun dibuat beda. Maka demikian pula ibadah-ibadah kita yang lainnya pun harus berbeda. Dalam keseharian kita pun harus berbeda, menunjukkan ciri khas sebagai seorang muslim, bangga dengan diri apa sebagai memiliki identitas sebagai seorang muslim. Nah, ini barangkali sedikit ya, dan di sana masih banyak ya, pelajaran-pelajaran akidah terkait dengan puasa di bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.